Puisi W.S. Rendra, bersatulah pelacur-pelacur kota Jakarta. Pelacur-pelacur kota Jakarta, dari kelas tinggi dan kelas rendah, telah diganyang, telah haru biru, mereka kecut, keder, terhina, dan tersipu-sipu. Sesalkan mana yang mesti kau sesalkan, tapi jangan kau lewat putus asa. Dan kau relakan dirimu dibikin korban, wahai pelacur-pelacur kota Jakarta. Sekarang bangkitlah, sanggul kembali rambutmu, karena setelah menyesal, datanglah kini giliranmu. Bukan untuk membela diri melulu, tapi untuk lancarkan serangan. Karena sesalkan mana yang mesti kau sesalkan, tapi jangan kau rela dibikin korban. Sarinah, katakan kepada mereka, bagaimana kau dipanggil ke kantor negeri? Bagaimana ia bicara panjang lebar kepadamu tentang perjuangan nusa bangsa, dan tiba-tiba tanpa ujung pangkal ia sebut kau inspirasi revolusi sambil ia membuka kutangmu. Dan kau Dasima, kabarkan pada rakyat bagaimana para pemimpin revolusi secara bergiliran memelukmu, bicara tentang kemakmuran rakyat dan api revolusi sambil celananya basah dan tubuhnya lemas terkapar di sampingmu, ototnya keburu tak berdaya. Politisi dan pegawai tinggi adalah calo yang rapi. Kongres-kongres dan konferensi tak pernah berjalan tanpa kalian. Kalian tak pernah bisa bilang tidak, lantaran kelaparan yang menakutkan, kemiskinan yang mengekang, dan telah lama sia-sia cari kerja. Ijazah sekolah tanpa guna. Para kepala jabatan akan membuka kesempatan kalau kau membuka kesempatan, kalau kau membuka paham. Sedang di luar pemerintahan, perusahaan-perusahaan macet, lapangan kerja tak ada. Revolusi para pemimpin adalah revolusi dewa-dewa. Mereka berjuang untuk surga dan tidak untuk bumi. Revolusi dewa-dewa tak pernah menghasilkan lebih banyak lapangan kerja bagi rakyatnya. Kalian adalah bagian kaum penganggur yang mereka ciptakan. Namun sesalkan mana yang kau sesalkan, tapi jangan kau lewat putus asa. Dan kau rela dibikin korban, pelacur-pelacur kota Jakarta, berhentilah tersipu-sipu. Ketika aku baca di koran bagaimana badut-badut mengganyang kalian, menuduh kalian sumber bencana negara, aku jadi murka. Kalian adalah temanku. Ini tidak bisa dibiarkan. Astaga. Mulut-mulut badut, mulut-mulut yang latah, bahkan sek mereka politikan. Saudara-saudariku, membubarkan kalian tidak semudah membubarkan partai politik. Mereka harus beri kalian kerja. Mereka harus pulihkan derajat kalian. Mereka harus ikut memikul kesalahan. Saudari-saudariku, bersatulah, ambillah galah, kibarkan kuntang-kuntangmu di ujungnya, araklah keliling kota sebagai panji yang telah mereka megai. Kini giliranmu menuntut, katakanlah kepada mereka, menganjurkan mengganyang pelacuran tanpa menganjurkan mengawini para bekas pelacur adalah omong kosong. Pelacur-pelacur kota Jakarta, saudari-saudariku, jangan melulu geder pada lelaki. Dengan mudah kalian bisa ditelanjangi kaum palsu. Naikkan tarifnya 2 kali dan mereka akan kelapaan. Mogoklah 1 bulan dan mereka akan puyeng. Lalu mereka akan bersinar dengan istri saudaranya.